telefon Kol Jack. Ha, nasib baik sampai. Mestilah. Tapi risaulah. Aku tak pandai ngaji. Nanti ustaz marah. Jangan risau. Ikut je kita orang. Senang ke?